Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah sholat maghrib berjamaah. Dan kita melanjutkan kembali pembahasan kita pada risalah karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih kita dalam muqaddimah yang kedua, tiga perkara yang beliau sebutkan. Kita sudah membaca perkara yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan atau menciptakan, memberikan rezeki kepada kita semua. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita begitu saja, tanpa ada perintah dan larangan, tanpa ada aturan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul yang harus ditaati, diikuti, dipelajari ajarannya, kemudian diamalkan. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoi apabila dipersekutukan dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun, malaikat, rasul, nabi, ataupun yang di bawah mereka, orang-orang soleh dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua ini, itulah makna kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah, di antara maknanya kalimat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis. Karena di dalam Al-Quran makna la ilaha illallah itu dimaknakan dengan berbagai ungkapan, di antaranya zalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu, Allah lah al-haq, sementara yang diibadahi selain Allah adalah batil. Makna la ilaha illallah. Para rasul dakwahnya apa? Ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan kecuali Dia. Makna la ilaha illallah. Ya. Yang diungkapkan oleh muallif di sini makna la ilaha illallah. Allah tidak ridha apabila disekutukan dalam ibadahnya dengan sesuatu apapun. Kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Ibadah secara umum, kemudian disebutkan ibadah secara khusus, yaitu isti'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ini juga makna apa? Kalimat la ilaha illallah. Sehingga barakallahu fikum, dakwah para nabi adalah kepada perkara yang paling utama ini. Yang paling utama dakwah para nabi menyeru kepada kalimat tauhid dan takut dari kesyirikan. Mereka para nabi dan pengikutnya yang paling ditakuti apa? Kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, diantaranya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya para rasul juga demikian. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam dalam sirah kita baca, dakwah yang pertama apa? Di musim haji. Momen-momen yang demikian itu digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk berdakwah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengikrarkan bahwa sesembahan yang hak adalah Allah, sementara sesembahan yang lainnya adalah batil, tidak benar, kesyirikan. Memanggil orang-orang Quraisy di mana? Bukit ya, yang beliau katakan apa? Sebagai pemberi peringatan telanjang, tapi beliau tidak telanjang, maksudnya seperti itu ya. Zaman dahulu kalau sudah berteriak ya sabbahah sambil lari ke tempat yang tinggi, itu artinya ada perkara yang penting harus segera disampaikan ya. Apa namanya, pokoknya harus ya, segera disampaikan, kalau tidak berbahaya, sehingga mereka pun berdatangan kepada seruan Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian menyampaikan qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat ya. Inni nadzirul lakum baina yaday azabin alim, aku adalah peringatan bagi kalian akan adanya hari pembalasan, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat. Juga dalam momen-momen yang genting dakwah Nabi alaihi salatu wassalam kepada pamannya Abu Thalib ya, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, juga kepada seorang pemuda Yahudi yang sakit. Dalam kesempatan-kesempatan yang sempit semacam itu, tinggal beberapa saat lagi, digunakan untuk menyampaikan yang paling utama, yaitu kalimat tauhid, yang kemudian pemuda Yahudi tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam keluar dan mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda itu dari api neraka. Sampai akhir hayat beliau alaihi salatu wasallam juga berdakwah kepada tauhid. Nabi siapa? Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bukankah kalian sebagai saksi ketika Yaqub didatangi al-maut, kematian. Apa wasiatnya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Ya. Anak-anaknya karena sudah terdidik, mereka menjawab apa? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Rabbmu, sesembahanmu, juga sesembahan Nabi Ibrahim. Al-ayah. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menjelang ajalnya bi khamsin, dalam riwayat disebutkan qabla ayyamu tabi khamsin, beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid. Yuhadzir masana'u, memperingatkan jangan sampai kalian berbuat seperti perbuatan mereka. Ini juga berdakwah kepada tauhid, jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan sebagaimana mereka telah jatuh dalam kesyirikan, menjadikan orang-orang soleh sebagai yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta hajat, meminta berdoa kepada mereka, minta keselamatan. Nah, sehingga barakallahu fikum, bukan dakwah yang paling utama memberantas selain kesyirikan, kemiskinan. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan apa? Bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, justru apabila yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, apabila dicurahkan dunia kepada kalian, dibukakan pintu-pintu dunia sehingga hal itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Nah, kita lanjutkan pada poin yang ketiga dari mukaddimah ini. Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Bahwa siapa yang sudah mentaati ar-rasul, poin yang berapa ini? Pertama ya. Wa wahadallaha, telah mentauhidkan Allah, poin yang kedua. Tidak boleh bagi dia untuk bermualat, mencintai. Nah, ini terjemahan yang paling dekat ya, walaupun maknanya lebih luas dari itu. Mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun dia yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah orang terdekatnya. Siapa orang terdekat? Orang tuanya ya, saudara kandung, adik kakak, kemudian yang gak jauh sedikit paman dan seterusnya. Tidak boleh ya mencintai mereka. Nanti ini ada rinciannya lagi. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan poin, kemudian menyebutkan dalil-dalilnya. Itulah yang harus kita contoh ya. Menyebutkan suatu pemahaman harus sesuai dengan dalil. Karena barakallahu fikum, ini apa, uslub dakwah, cara berdakwah demikian ya. Beda kalau kita menuntut ilmu ya. Menuntut ilmu apa? Maksudnya mengambil istinbat hukum ya. Mengambil istinbat hukum itu dalil, kemudian ada hukum, kan begitu ya. Ada dalil, kemudian dari situ kita mengetahui hukumnya. Ini untuk membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka membuat kaidah, membuat aturan, kemudian mencari dalil-dalilnya, dicocokkan dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan ahlus sunnah, sami'na wa ta'na, mendengar kemudian taat. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dan pemahaman yang benar dalam apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya adalah para sahabat, itulah ilmu, itulah yang harus diamalkan dan itulah yang harus diyakini. Yang bertentangan harus ditinggalkan. Sehingga barakallahu fikum, ketika masalah atau poin yang disampaikan itu disebutkan dalilnya, maka kita akan apa? Tentram. Inilah Islam yang sesungguhnya, bukan mengada-ada. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mujadilah. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kadaba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiyal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hisbullah ala inna hisballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum beriman kepada Allah dan yaumil akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari pembalasan. Mereka mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, dari sini kita mengetahui pentingnya, ya, apa yang disampaikan sebelumnya. Allah tidak ridho untuk disekutukan dalam ibadahnya. Ya. Dari situ kita membangun yang namanya al-muwalat, ya, loyalitas, kecintaan. Kalau Allah membenci, berarti harus kita membenci. Allah benci kepada musuh-musuhnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Maka kita pun harus membenci yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh cinta. Sekalipun yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah ayah mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, karib kerabat, keluarga. Ulaika kadaba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang beriman itu sudah ditetapkan keimanan dalam hati mereka oleh Allah SWT. Allah sudah memperindah, dibuat indah keimanan dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah membela dengan petunjuk darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini orang-orang yang beriman, ya. Tidak mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Mereka itulah Hizbullah, ya, golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah, mereka orang-orang yang beruntung, ya. Kita lihat, tapi waktu sudah, kayaknya sudah tidak cukup. Insya Allah kita lanjutkan untuk membaca syarahnya pada pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.